angkan doli indah sanggupan disiksa madung hodo parsilaungan ki sudehodo harapan ki janji indah rendiru habina asih aha penang kana terjadi dimihu anggi anda paraduli ulang ulang dukun songoni bisa bisa pasolong damamu du janji indah ruriru habina asih aha penang kana terjadi dini ho anggi anda paraduli.